Sengkleng dengdek anak king jimat awak king gerabobo cuk panut dan kalbu mahider ayah di pangumbaran nyariki kuburuh jadi TKI dengkleng dengdek anak king di ayun ambing punjang peting anggun nyaring lamang sakur sepi jemping ngadua mahidep engam mata nu jadi ubahna rasa kasono tewale ngadodo sana jan kurang paangga hati ma paanjang-anjang sana jan kurang papisah kagusti kurang sumerah iri mata